الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بمعنى الله سبحانه وتعالى menerangkan tentang keadaan mereka yang berusaha untuk mengurangi berbagai macam kesulitan dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian di antara bentuk amalan-amalan saleh yang membebaskan seorang hamba dari neraka, dari azab jahannam. Di antaranya faqru raqabah, membebaskan budak, dan di antaranya pula memberi makan, terkhusus pada masa-masa kekeringan, kelaparan. Maka hendaknya seorang mengeluarkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah kepada anak yatim, dan terlebih lagi ketika ada hubungan kekerabatan, atau kepada seorang yang fakir, miskin, yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan bantuan. Namun ini semua akan bermanfaat apabila dibarengi dengan al-iman wal-amalus salih, yang senantiasa saling wasiat-wasiati dengan penuh kesabaran, sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk meninggalkan perbuatan kemaksiatan, wa tawasau bil marhamah, dan mereka saling wasiat wasiati dengan penuh rahmat, kasih sayang di antara sesama makhluk. Berarti ini menunjukkan bahwa tanpa iman, setiap dari amal soleh itu tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat seorang yang membebaskan budak tanpa iman. Tidak akan bermanfaat seorang yang berinfak, memberi makan kepada orang yang membutuhkan tanpa iman. Maka harus dibarengi dengan iman yang sahih, dengan tauhid, dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala di atas tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabar di atasnya dan menebarkan rahmat di tengah-tengah manusia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ashabul maimanah, mereka itulah, yakni mereka yang beriman, yang saling berwasiat dengan kesabaran, dengan menebarkan rahmat dan kasih sayang, dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membebaskan budak, memberi makan, dan seterusnya. Mereka itulah ashabul maimanah. Ashabul maimanah yakni ashabul yamin. Ini adalah gelar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada al-mu'minin, orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut ashabul yamin. Sebaliknya, yang dilemparkan ke dalam neraka, orang-orang yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka disebut sebagai ashabus shimal atau ashabul mash'amah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua kelompok itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul maimanah. Disebutkan dalam tafsir, alladzina fa'alu hadhihi al-af'al. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Yang disebutkan sebelumnya, hum ashabul yamin. mereka adalah ashabul yamin alladzina yu'khadhu bihim yaumal qiyamati dzatal yamin ila al jannah, yang mereka adalah orang-orang yang diambil dari sebelah kanan pada hari kiamat untuk dibawa menuju al jannah. Mereka menerima kitabnya dengan tangan kanannya, menunjukkan bahwa Allah memuliakannya, dan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah ahlul jannah. Mereka lah al-mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang ashabul yamin, ashabul maimanah, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, beramal saleh. Oleh karena itu, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, tujuan dari talabul ilm, apa yang kita pelajari selama ini dari kebenaran, yakini itu, tanamkan dalam diri kita, jadikan itu sebagai aqidatuna, aqidah kita. Lalu yang sifatnya amalan, tatbiq, terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita, amalkan apa yang mampu kita amalkan dari kebaikan. Hanya karena itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk di antara ashabul yamin atau ashabul maimanah. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang yang kufur, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, hum ashabul mash'amah, mereka inilah orang-orang yang kelompok kiri, karena mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju naru jahannam riyadhu billah. Nas'alullah as-salama wal afiyah, na'udzu billahi minan nar. Yang menyebabkan mereka masuk ke dalam nar ini kufur, walladzina kafaru biayatina. Disebutkan dalam tafsir, walladzina kafaru bi ayatina, ay walladzina kafaru bil Qur'an, orang-orang yang mereka kufur terhadap Al-Qur'anul Karim. Hati-hati ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, jangan sekali-kali ada satu keyakinan kita yang menyebabkan ada keraguan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebab yang demikian dapat menghapuskan seluruh apa yang kita miliki dari amal saleh. Satu saja keyakinan kufur, kita menentang apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberitakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu ada keraguan pada diri kita, lalu kemudian menolaknya, wal'iyadzubillah, akan terhapus seluruh amalan salih. Ini kekufuran, bahayanya kufur, bahayanya syirik. Walau asyraku lahabitu anhuma kanu ya'malun, kalau mereka menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, terhapus dari mereka semua apa yang mereka amalkan. Maka tidak bermanfaat sholat kita, tidak bermanfaat puasa kita, tidak bermanfaat zakat kita, haji kita, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih berhak untuk berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, hati ini berbolak-balik, subhanallah, mutaqallib, makanya dinamakan qalbu li'annahu yataqallab. Selalu terjadi perubahan. Sangat mudahnya hati ini berubah dari baik menuju kepada keburukan, tapi dari buruk menuju kebaikan ini sangat sulit sekali, kecuali orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kufur terhadap Al-Qur'an Karim, humul ladzina yu'khadhu bihim yaumal qiyamati dzatas syimal ila an-nar, maka mereka itulah orang-orang yang akan digiring pada hari kiamat dari kalangan ashabus syimal, dari arah kiri, kelompok kiri, digiring ila an-nar, menuju pada neraka jahannam. Waliyadz billah. Tsumma liyadz billah. Alaihim narum mu'sadah. Yang atas mereka itu adalah nar jahannam. Mu'sadah. Sebagian qurra membaca mu'sadah. Alaihim narum mu'sadah. Adapun bacaan yang masyhur yaitu bacaan kita dengan hamzah, alaihim narum mu'sadah. Mu'sadah ay mughlaqah. Atas mereka itu neraka yang tertutup. Jazauhum jahannamu mutbaqatun mughlaqatun alaihim. Balasan untuk mereka adalah jahannam yang tertutup atas mereka. Mau lari kemana? Tidak akan bisa keluar. Masyaallah, rahimakumullah. Mungkinkah bagi mereka istirahat? Tidak ada istirahat di dalam neraka. Yakin dengan itu, masyaallah, rahimakumullah. Jangan main-main. Ya. Main-main dengan nar. Kalau orang Indonesia mengatakan jangan main api, mudah-mudahan dalam perkara maksiat. Kadang-kadang sebagian manusia meremehkan, wah ini dosa kecil saja, wah nanti kan saya bisa bertaubat, wah nanti kan saya bisa memperbaiki diri, saya kan masih muda, masih panjang perjalanan saya, saya ingin memanfaatkan masa muda saya untuk berhura-hura, bersenang-senang, bebas. Saya enggak pengen dikungkung dengan pondok, tiap hari hafalan, tiap hari belajar. Sumpek saya, katanya. Saya pengen keluar, saya pengen bebas, saya pengen apa? Mau bikin geng motor. Mau jadi preman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin silakan beriman, siapa yang ingin silakan kufur. Silakan, dua-duanya dipersilakan, tapi masing-masing ada balasannya. Dan balasannya tentu berbeda antara ashabul yamin dengan ashabul syimal. Ashabul yamin masuk ke dalam al-jannah, maka mereka tidak lagi merasakan keletihan. Yang ada adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Yakin dengan ini, masyaallah rahimakumullah. Sebaliknya ashabus syimal, ashabun nar wa iyadz billah, setelah masuk ke dalam neraka tidak ada lagi waktu untuk beristirahat. Kenapa? Karena neraka itu tempatnya siksaan. Siksaan di atas siksaan, waliyadzu billah. Perhatikan demikian banyak firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan syadidul iqab, syadidul adzab, sangat keras siksaannya, sangat keras hukumannya. La ilaha illallah. Kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulitnya itu matang disebabkan karena panasnya api neraka, diganti lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kulit yang baru. Mengapa Allah mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru terus seperti itu? Liyadzuqul adzab, agar mereka terus merasakan siksaan itu dalam bentuk fi'il mudhari yufidul istimrar, yang memberi faedah terus menerus sampai datangnya ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang yang dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan memiliki sebesar biji dzarrah dari keimanan, masih memiliki bagian dari keimanan. Lagi mana dengan orang yang kafir, yang tidak punya keimanan sama sekali, tidak ada harapan untuk keluar dari neraka. Yang ada hanya tamanni. Maka ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, dunia ini sangat cepat sekali berlalu, sangat cepat. Jangan mengatakan ah, saya ingin memanfaatkan masa muda. Masa muda itu sangat cepat, dan kamu tidak tahu kapan kamu akan mati. Tidak sedikit di antara orang-orang yang sebaya dengan kamu, bahkan lebih muda dari kamu, sudah meninggalkan dunia ini mendahului kamu. Dan kita pasti akan menyusul. Hah? Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Doa kalau ziarah kubur, menyalami ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlul kubur, minal muslimin wal mu'minin, antum salafuna wa nahnu bil athar, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Kami akan menyusul kalian. Menyusul ini sifatnya pasti, tinggal kapannya yang kita tidak ketahui. Ma'asyallahu rahimakum. Yang jelas, apa yang akan datang dari kematian itu tidak ada yang jauh. Kullu ma huwa atin ati. Segala sesuatu yang akan datang pasti datang. Sebagian mengatakan kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Jadi enggak ada yang jauh. Hari kiamat sekarang sudah dekat. Iqtarabatis sa'ah. Nah, lalu kemudian memasuki hari berikutnya. Masing-masing orang punya hari kiamatnya. Setiap orang yang mati, maka telah tegak hari kiamatnya. Kemudian setelah itu dibangkitkan oleh Allah. Kemudian setelah itu masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang pernah diamalkan di dunia. Maka kesempatan selama di dunia, hisab diri kita. Perhitungkan apa yang telah kita amalkan hari ini, apa yang akan kita amalkan di keesokan harinya. Dan pertahankan itu, pertahankan iman. Demikian banyak dari kaum muslimin dahulu kita mendengarkan, masya Allah fulan rajinnya dia beribadah di masjid, masya Allah fulan tidak pernah meninggalkan salatul jamaah. Tidak berapa lama kemudian hilang. Kemana si fulan? Sudah dhayi', mayi'. Hah? Menjadi orang yang liar, terlantar. Wallahul musta'an. Ini musibah. Jangan sampai kondisi seorang dari buruk menjadi semakin buruk, atau dari baik menjadi buruk. Waliyadzubillah. Lalu mati di atas keburukan itu. Nas'alullah salamu ala afiyah. Tayyib, kita selesai pada ayat yang ke-20 dari suratul Balad. Alhamdulillah. Dengan demikian selesai pula pembahasan dari suratul Balad. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.